Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Kita melanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar. Kali ini kita masuk nawaqidul wudu, kita pelajari lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah, yaitu Abu Syuja', fasl. والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء ما خرج من السبيلين. Yang membatalkan wudu ada lima hal. Dan yang pertama, ma kharaja min as-sabilain. Yang keluar dari dua jalur. Ya. Keluar dari dua jalur. Jalur apa yang dimaksud? Kemaluan depan dan belakang, gitu kan? Kemudian ditambahkan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, penulis Kifayatul Akhyar rahimahullah, wa yanqudul wudu'a aidha, dan membatalkan wudu' juga, shifa'u da'imil hadath, sembuhnya orang yang berhadath terus menerus. Ya, asalnya manusia itu tidak berhadas terus menerus, terus berhadas enggak. Semua dari antum alhamdulillah normal kan? Ya alhamdulillah. Kalau mau kencing kencing, kalau mau buang air besar gitu kan? Enggak buang air besar terus gitu kan? Alhamdulillah. Enggak kencing terus, ngelangkah sedikit trot keluar, langkah sedikit keluar, enggak gitu kan? Alhamdulillah ini nikmat loh. Ya. Nah, ada orang yang daimul hadas, yaitu berhadas terus menerus. Ya. Nah, ketika berhadas terus menerus ini ada hukum khusus. Makanya dikatakan di sini kaman bihi salisun atau salasun min baulin au ghairihi. Salisul baul. Orang yang memiliki apa? Salisun min baul au ghairihi. Salis baul, kencing berantai, au ghairihi atau selain kencing berantai, BAB berantai misalnya keluar. Emang ada masalah di salurannya, ya. Yang seperti ini penyakit, ya. Maka ada kaidah apa yang waktu itu Nabi bilang, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Tapi masyaqqah kesulitan itu menghasilkan keringanan, dispensasi, keringanan berupa rukhsah, ya, karena ada yang masyaqqah. Nah, masyaqqah ini ada masyaqqah yang memang sudah ditetapkan syar'i, dan ada masyaqqah yang sifatnya relatif tergantung dari orang tersebut. Ya, masyaqqah yang sudah ditetapkan syar'i, ditetapkan paten oleh syar'i, masyaqqah safar. Ya. Masyaqqah safar. Apakah ketika antum safar mesti mendapatkan masyaqqah berat? Belum tentu kan? Coba naik pesawat dibandingkan naik bajai gimana? Antum naik bajai ke Indramayu. Hah? Ya di tol ditahan sama polisi. Ya kan? Masyaqqah enggak? Masyaqqah. Antum naik pesawat ke Cirebon. Ke bandaranya, dari sini ke bandara dijemput sama Panawi sopir kita, ya kan? Jalan langsung naik pesawat nyaman enak eksekutif naik Garuda, ya. Nah kemudian sampai Cirebon dijemput langsung ke restoran, abis itu ke hotel, masya Allah enak banget ya, iya. Nah, berapa masyaqqah? Sedikit. Walaupun sedikit masyaqqahnya tetap tenteram enak, tapi dalam Islam itu tetap disebut masyaqqah yang membolehkan adanya, yang melazimkan adanya rukhsah. Maka boleh antum menjamak, mengqasar sholat, ya, begitu kan? Nah, tapi sekarang ada masyaqqah. Antum naik motor dari Sudirman ke Keranggan. Masyaqqah enggak gitu? Berat gak, Kin? Antum jangan muang dong, Kin. Aduh. Enggak terlalu berasa. Nah, berarti besok-besok bisa nih. Ya. Dan enggak ada mukafaahnya itu. Karena enggak ada. Ya. Macet, gerah, boncengin makhluk hidup belakang lagi gitu kan. Bukan anda yang diboncengin ini. Nah. Jalan naik motor kan? Macet, keringetan, orang pada emosi juga, masyaqqah. Tapi masyaqqah tersebut, masyaqqah yang sifatnya relatif, yang tidak melazimkan adanya rukhsah untuk kasus tertentu. Masyaqqah malam-malam habis isya jam 8 pulang dari Sudirman ke Keranggan. Buh, macet parah. Buh, ini masyaqqah nih. Berarti zuhur besok bisa dijamak sama asar. Nyambung enggak tuh? Enggak nyambung. Ngawur bahkan tuh. Ya, sohib, di sini ada orang kena salisul baul. Salisul baul itu masyaqqah bukan? Masyaqqah. Apakah masyaqqah salisul baul? Tajlibu taisir dalam masalah wudu. Iya, berkonsekuensi keringanan untuk masalah wudu. Oleh karena itu yang memiliki penyakit salisul baul tidak diwajibkan baginya untuk selalu wudu setelah keluar tetesan kencing. Karena kalau diwajibkan tetap itu malah tambah repot lagi itu. Iya. Ya, baru selesai wudu baru langkah 3 aja keluar cerut gitu. Aduh. Balik lagi tempat wudu. Ya, wudu di pertengahan wudu gerak sedikit keluar lagi. Ulang lagi wudunya. Udah selesai wudu, selesai, udah sempurna. Nengok dikit keluar lagi. Akhirnya dia jadi jin penunggu tempat wudu lama-lama. Karena di situ terus kerjanya. Enggak mungkin kan? Maka orang yang mendapatkan salisul baul, dia mendapatkan rukhsah. Nah, ketika dia lagi sholat keluar sedikit, dia ngerasa itu penyakit. Dimaafkan? Dimaafkan. Enggak batal enggak? Batal enggak disebut batal enggak? Enggak. Terusin aja. Ya kan? Tapi ketika dia sembuh dari itu, maka dikatakan di sini yan qudul wudu aaidu syifa'u daimil hadats. Ya. Sembuhnya dari penyakit daimul hadats ini, penyakit salisul baul, itu membatalkan wudu. Berarti setelah dia divonis sembuh, maka dia wajib wudu kalau mau salat. Gitu ya, itu maksudnya. Wa syifaul mustahdhab. Bedanya puasa sama salat sebelum bulan. Salisul baul itu jelas penyakit. Cara membedainya itu. Anda belum pernah terkena penyakit itu jadi enggak tahu. Tapi kalau was-was itu dia temporary. Maksudnya enggak selalu. Enggak di setiap saat. Kalau salisul baul itu antum bisa membedakan itu penyakit. Ya. Was-was itu biasanya pas lagi mau sholat setelah wudu, nah itu was-was. Beda, was-was itu bisikan di hati. Salisul baul itu emang udah kerasa sakit, apa penyakit keluar dia. Emang tahu ya keluar emang. Ibarat gini loh, antum bertanya itu seperti apa bedanya was-was dengan anyang-anyangan. Nah, gitu. Gitu ya. Anyang-anyangan tahu? Apa anyang-anyangan? Reaksi. Enggak tahu. Idhab faqot ilal bahar. Enggak, itu bukan anyang-anyangan. Kayak gini joget selesai kencing itu bukan, itu enggak tahu juga sih namanya apa itu. Ya, itu begitu, gerakan joget ya. Dance, kencing dance ya. Ya itu enggak tahu, itu bukan penyakit itu normal, wajar. Enggak anyang-anyangan, anyang-anyangan. Antum enggak tahu. Antum tahu enggak? Enggak tahu. Siapa? Antum nggak tahu antum? Enggak, anyang-anyang itu, antum pengen kencing terus sakit apa? Pengen kayak pengen kencing lagi gitulah sakit. Masa nggak? Kalau nggak pernah merasakan berarti bukan cowok dia. Gimana Kin? Pernah nggak? Antum pernah? Jadi habis pipis, duh nggak enak banget rasanya tuh, aduh pengen kencing lagi gitu. Tapi pas udah ke kamar mandi, yang keluar seuprit doang. Nah itu namanya anyang-anyangan, bahasa Jakartanya. Antum orang mana? Kera. Orang sini, orang Cilangkap. Gak tahu anyang-anyangan. Antum harus banyak istighfar kalau gitu. Banyak bergaul lah, ya. Anyang-anyangan itu penyakit bukan? Penyakit itu, ya. Nah itu salisul baul, tapi sementara kok anak anyang-anyangan itu. Karena anyang-anyangan beda ya. Anyang-anyangan itu antum bawa tidur, besok sembuh, ya enggak? Atau antum tahan aja main game habis itu hilang, ya kan? Kalau salisul baul yang ini, dia itu memang keluar lagi, gerak dikit keluar lagi, mau tidur keluar lagi, keluar begitu. Jadi ada kesalahan di saluran yang mau keluarnya kencing atau BAB-nya gitu. Adapun was-was beda. Ya, bisa bedakan kan was-was dengan anyang-anyangan ya? Iya, beda lah. Enggak bisa dideskripsikan, dirasakan aja. Ya. Kalau antum mau, antum minta sama Allah, jadikan anyang-anyangan biar ngerasain. Ya sebentar aja biar tahu, bisa bedain was-was dengan anyang-anyangan. Nah, nanti bisa beda. Enggak bisa diomongin itu, apa bedanya ya? Kemudian, udah ya? Lanjut. Hah? Kalau apa? Iya. Eh, karena dicebokin, makanya basah dia. Iya, maksudnya terus tiba-tiba puasa sama salisul baulnya. Enggak, itu was-was itu, bukan salisul baul. Adapun kalau misalnya setelah antum kencing, itu ada was-was, ada kayaknya keluar gitu. Bisa jadi itu yang keluar wadi. Entah sisa kencing atau ada yang disebut wadi. Keluar dia. Kalau kerasa ya. Itu bukan salisul baul, yang seperti itu harus dicek. Bukan cek dokter tapi ya, cek sendiri, lihat. Ya, wah ini basahnya basah pesing atau wadi atau apa? Maka kalau antum mau meyakinkan, ya lihat di kamar mandi lagi basah. Keluar lagi tadi, maka wudu lagi gitu. Tapi itu bukan salisul baul itu. Ya, bukan salisul baul. Lanjut aja nih, enggak jalan-jalan kita. Wa syifaul mustahadhah. Sembuhnya orang perempuan yang ada darah mustahadhah. Darah mustahadhah itu bukan darah haid. Darah haid itu darah kesehatan. Darah istihadhah adalah darah sakit, darah penyakit. Ya. Jadi perempuan itu ada kalanya momentum mengalami haid. Mengalami haid dan kadang ada momentum mengalami istihadhah. Kalau haid itu berarti memang darah yang menunjukkan sehatnya perempuan itu. Ya. Walaupun darahnya najis betul dan busuk, darahnya jelek. Jelek. Enggak bagus. Warnanya juga berbeda dengan darah pada umumnya. Ya. Enggak perlu kita sebutkan warna-warna ciri-cirinya karena antum pun enggak mengalaminya kan. Tapi perempuan itu ada tiga model dalam permasalahan darah haidnya. Ada perempuan yang mengetahui darah haid seperti apa. Ya. Walaupun enggak tahu jadwal, tapi dia tahu darah haid seperti apa jenis modelnya. Karena enggak semua perempuan itu menguasai perbedaan warna darah. Ya. Perempuan ini ada yang tahu darah. Oh, ini darah haid, warnanya persis ini, saya keluar darah haid. Satu. Yang kedua, ada perempuan yang tahu penjadwalan siklus haidnya. Nah, misalnya tanggal sekian mesti tuh. Mesti, ini udah waktunya nih. Dan ternyata benar. Dan biasanya itu juga dirasakan dengan kebugaran tubuh yang berbeda. Ya. Itu yang model 2, perempuan model 2. Perempuan model 3, ada yang dia enggak ngerti warna darah dan juga enggak ngerti jadwal haidnya karena random, acak. Jadi enggak semua perempuan itu jadwal haidnya itu teratur, enggak semuanya. Ada yang tidak teratur, dia terserah Allah Ta'ala. Yang tidak teratur pun enggak mesti sakit, bukan karena sakit, belum tentu. Ya memang takdir Allah, Allah jadwalkan terserah Allah Ta'ala. ada yang jalur teratur, ada yang tidak teratur, dan ada yang tidak teratur enggak kenal, ada yang tidak teratur kenal dengan darah haid sehingga punya ilmu tentang itu. Ada yang ini muskilahnya adalah udah enggak teratur, enggak tahu, enggak bisa membedakan darah haid dengan darah penyakit. Nah, dengan darah istihadah atau darah pada umumnya. Yang seperti ini muskilah nih, ya, masalah. Tapi ala kulli hal, ketika seorang perempuan tahu ini darah istihadah, maka dia tetap wajib untuk sholat. Ya, darah istihadah itu darahnya keluar masih, tapi bukan darah haid. Dia di luar masa haid karena penyakit, ya, karena penyakit keluar darah itu, baik tetes atau ngucur sedikit. Tapi ini bukan darah haid. Najis gak? Semua darah najis, ya, semua darah najis. Terutama dalam mazhab Syafi'i, semua darah najis. Nah, keluarnya darah tersebut, darah istihadah di kemaluan perempuan, kemaluan depan perempuan, itu bisa lebih dari sehari, bisa dua hari, bisa tiga hari. Masya Allah, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan ini tetap diwajibkan sholat, dan dia pakai pembalut, ya. Dan mungkin aja ketika lagi sholat ada keluar sedikit, seperti orang yang terkena salisul baul, tapi ini istihadah, yang keluar darah, bukan baul, bukan kencing. Ya, ada kalanya lagi sholat keluar sedikit, ini dimaafkan, ya, dimaafkan. Taib, ketika sudah terputus dari darah istihadah, maka batal wudhunya. Faham? Dia harus wudhu, gitu maksudnya. Faham nggak di sini, kawan? Ya, antum paham nggak? Beneran? Reaksi paham? Ayo cepetan nikah makanya. Kamu udah paham nih soal nikah, ya? Sama perempuan tapi nikahnya, ya. Kemudian wayan kuduhu aida inqidau muddatil mashi. Inqidau muddatil mashi. Dan juga membatalkan wudu inqidau muddatil mashi. Apa artinya? Inqida kelar, selesainya, mudah masa mengusap, ya. Mengusap apa? Khuf. Baik khuf sepatu maupun kaos kaki. Kaos kaki bisa juga. Nah, kapan habisnya waktu masah? Safar 3 hari 3 malam. Kalau hadar mukim sehari 1 malam. Kapan dimulainya? Dimulainya hukum masah, durasinya dimulai kapan? Khilafiyah di antara ulama. Ada yang mengatakan dimulainya ketika di wudu pertama. Maksudnya wudu sebelum mengenakan khuf, ya. Jadi ada tiga pendapat nih. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama, ya, dimulai durasinya ketika dia wudu, selesai wudu sebelum mengenakan khuf. Ya. Misalnya antum sekarang ada kaos kaki. Antum pengen sampai besok itu enggak mau lepas kaos kakinya itu. Antum wudu dulu di situ. Selesai wudu di situ dimulai durasi, berarti selesai wudu jam 5. Maka durasi sampai besok jam 5. Ya. Begitu. Maka jam 5 besok antum batal wudunya. Gitu. Kalau menurut pendapat yang pertama, duduknya jangan gitu. Antum selonjoran enggak apa-apa, tapi jangan kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, pendapat kedua nih dari ulama, yaitu dimulai waktunya ketika antum memakai khuf atau kaos kaki tersebut. Dimulai di waktu itu. Ya. Itu pendapat kedua. Maka kalau misalnya antum habis wudu, ya, kemudian antum masukin kaki antum ke sepatu atau kaos kaki jam 5:30, maka jam 5:30 itulah mulai durasi buat besok. Antum kan sekarang gak safar, berarti satu hari doang. Besok jam 5:30 batal wudunya, gitu ya. Atau pendapat yang ketiga, bahwasanya mulainya durasi khuf itu, ya, masah itu mulainya durasi di batalnya antum dari wudu. dibatalnya antum dari wudu. Paham enggak? Antum pakai khuf misal jam 5:30. Batal wudunya jam 7 malam. Kan antum mau wudu lagi, maka pas batal wudu itulah, pas wudunya lagi itulah antum mulai durasi untuk esoknya jam 7 gitu. Ya, itu khilaf yang terlama. Ana belum katakan mana yang lebih rajih, wallahu alam. Yaitu nanti aja. Yang penting di sini pelajarannya adalah inqida'u muddatil mush, in muddatil mash. Itu selesainya durasi mash itu melazimkan batalnya wudu. Ya. Wa qad dzakarahu syaikhu fi fasli mashil khuf. Nanti insyaallah di mashil khuf. Wa yanquduhu aidha, dan membatalkannya juga aklu lahmil jazur, memakan daging unta itu, ma'ala makhtarahun Nawawi, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi. Tapi beliau menyelisihi madhab keumuman madhab Syafi'i. Imam Syafi'i qaul qadimnya beliau makan daging unta membatalkan wudu. Qaul qadim, ya. Tahu qaul qadim? Sebelum beliau ke Mesir. Madhab lamanya Imam Syafi'i itu batalnya wudu disebabkan makan daging unta. Madhab jadidnya ketika setelah beliau sudah matang ilmunya dan beliau memiliki pilihan fikih di Mesir, maka beliau berpendapat tidak batalnya wudu disebabkan makan unta, makan daging unta, enggak batal. Dalam, dan itu menjadi pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Karena pendapat Imam Syafi'i langsung. Maka para a'immah Syafi'i setelahnya mentaklid pendapat Imam Syafi'i yang qaul jadidnya. Perkataan terbarunya. Ya. Jadi mencorongkan pendapat itu di imamnya gitu. Ya. Tapi ketika kita tahu dalil yang lebih jelas tentang ini, dan ternyata sepertinya wallahu alam dalilnya itu lebih terang dibandingkan pendapat Imam Syafi'i, maka merupakan beban kewajiban antum untuk mengikuti dalil. Ya, begitu ya. Lihat di sini. Imam An-Nawawi itu mengatakan dan memperkuat waqawahu, memperkuat pandangan beliau bahwasanya memakan daging unta membatalkan wudu. Wa qala, berkata, inna fihi haditsaini sahihain. Ada dua hadis sahih untuk itu. Ya. Dua hadis sahih. Coba antum ada yang ini enggak? Ada yang bawa hadisnya? Coba dibaca. Iqra. Iqra. Hari Iqra. Ya, hadis. Ada enggak hadis? Di footnote antum ada enggak? Di sini enggak ada di sini. Anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW an ay atawaddau atawaddau min luhumil ghanam in syi'ta tatawaddau, gitu kan? Apakah saya boleh harus atau harus wudu disebabkan makan daging kambing? Kata Rasulullah, in syi'ta tatawaddau. Kalau kamu pengen, maka silakan wudu. Nah, di sini lafal insyita itu menunjukkan ikhtiar atau takhir, pemberian pilihan. Kalau mau wudu silakan, kalau enggak wudu juga enggak apa-apa. Tapi karena wudu itu sifatnya sunnah, maka dianjurkan tetap wudu. Gitu kan? Untuk makan daging kambing. Jadi lafal insyita itu takhir. Sebagaimana dalam hadis lain Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib, tapi kemudian dengan tambahan liman sya'ah, bagi orang yang pengen. Nah, ini berarti takhir. Tapi sholat 2 rakaat kan juga termasuk ibadah, maka sunnah. Dan perintah tersebut bukan pengwajiban, melainkan sunnah dengan adanya takhir liman sya'ah, bagi siapa yang pengen. Ya kan? Maka di sini mafhumnya adalah ada dua pertanyaan kan? Satu daging kambing. Rasulullah bilang memberikan takhir liman insyita. Kemudian seterusnya apa? Nah, atau wudu min luhumil ibil, apakah saya harus wudu dengan atau disebabkan makan daging unta? Naam. Nah, kalau kita melihat, memahami betul-betul nas ini dan mengkomparasikan pertanyaan pertama dan kedua, secara logika saja itu ada dalalah, yaitu dalil atau petunjuk di situ bahwasanya ada hukum yang berbeda antara makan daging unta dengan makan daging kambing. Karena jawaban Rasulullah SAW jawaban yang tidak sama. Pertanyaannya sama, maksudnya pertanyaan formatnya sama, apakah saya kudu atau harus wudu setelah makan daging kambing? Rasulullah memberikan takhir, in syi'ta tatawadda wa in syi'ta fala. Kalau mau wudu silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya kan? Kemudian masih dengan formal pertanyaan yang sama walaupun objek pertanyaannya beda isinya, yaitu atawaddau min luhumil ibil, kan formatnya sama tuh. Berarti meminta jawaban apakah saya harus wudu disebabkan makan daging unta. Jawaban Rasulullah SAW enggak insyita atau enggak gitu jawabannya. Tapi na'am. Perbedaan jawaban ini melazimkan perbedaan hukum. Seandainya hukum keduanya sama, maka tentulah jawabannya sama atau serupa gitu loh. Tapi ini jawaban yang jelas beda. In syi'ta begini, in syi'ta fala, itu berarti at-takhir. Adapun jawaban yang kedua, na'am, iya. Nah, na'am. Terus tatawaddu min lahumul ibl. Sallallahu alaihi wa sallam qala na'am. Qala nah, di sini juga ada dua pertanyaan. Usolli fi marabidil ghanam, apakah saya salat di kandang kambing? Hah? Apa artinya? Naam atau la? Naam. Naam, boleh enggak? Boleh. Bukan harus, artinya bukan harus, boleh. Maka kalau harus berarti enggak usah di masjid berarti. Kemudian usolli fi mabarikil ibil, saya salat di tempat berhentinya unta? La. Format pertanyaan sama. Objeknya beda, itu bukan masalah objeknya. Formatnya sama di sini, diperhatikan. Tapi jawabannya berbeda, satunya na'am, satunya la. Berarti hukumnya berbeda. Begitu kan? Oleh karena itu dengan dalil tersebut, Imam Nawawi dan ulama yang setuju dengan pendapat dan pandangan beliau, dan ini yang insya Allah lebih sahih, itu menyatakan bahwasanya makan daging unta itu spesial hukumnya, ada nanti membatalkan wudu. Sesuai dengan satu dari tadi. Baik, ada dalil lagi? Ada enggak dalil lagi? Ada satu lagi dalil. Anda tidak ingat dalilnya Allah. Itu tadi dalil yang barusan dari Bara' bin Azib atau dari hadis Jabir bin Samurah yang barusan. Disebutkan enggak hadisnya Bara' bin Azib, ada enggak? Ada enggak? Gimana Abu Fahmi? Antum tahu enggak hadisnya Jabir bin Samurah? Antum mungkin hafal Musnad Ahmad 52 jilid. Baik. Ada dalil lagi. Makanya kata Imam Nawawi, inna fihi, yaitu di dalam bab ini ada haditsaini sahihain. Ada dua hadis sahih. Ya. Bisa tolong nyalain. Bisa tolong nyalain lampu. Gelap enggak di situ? Di dalam ini ada dua hadis sahih. Enggak berefek ya? Di dalam bab ini ada dua hadis sahih. Nah, kata beliau, laisa anhuma jawabun syafin. Ya. Tidak ada jawaban yang menyembuhkan untuk menentang hadis tersebut. Ya. Ini lebih baik matiin. Matiin. Enggak, coba. Oh, baterainya habis. Baik. Wa qad ikhtarahu jama'atun min ashabina al-muhaddisin. Telah dipilih oleh sekumpulan dari kawan kita kalangan ahli hadis. Imam Nawawi itu ahli fikih sekaligus ahli hadis. Begitulah keutamaan ahli fikih sekaligus ahli hadis, maka ada kompetensi di bidang hadisnya sehingga lebih ke dalil kadang-kadang seringkali dibandingkan dengan ahli fikih pure ahli fikih saja dan usul. Ya. Maka semakin banyak ilmu semakin utama insyaallah. Ya, wa huwa mimma yu'taqadu yurujhanuhu. Itu yang di kata Imam Nawawi, itu yang diyakini rajihnya. Rajih secara apa? Secara dalil, bukan secara madhab. Rajih secara dalil. Adapun kalau secara madhab, kata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, was-sahihu, lihat, kata beliau as-sahih berarti yang benar. Berarti ini sama dengan mengatakan, tanpa langsung mengatakan pendapat Imam Nawawi khata'. Karena lawan as-sahih adalah al-khata'. Kalau misalnya beliau bilang as-sahab juga lawannya al-khata'. Kalau beliau bilang as-sah lebih sahih, maka berarti pendapat lawannya itu sahih, cuman yang ini as-sah lebih sahih. Tapi kalau beliau kata as-sahih, berarti pandangan Imam Nawawi menurut beliau khata'. Was-sahihu alladhi 'alaihi jumhurul ashab, bukan jumhur ulama, jumhurul ashab, yaitu mayoritas ashab Syafi'iyah. Ashab itu berarti para muridnya Imam Syafi'i. Ashabus Syafi'iyah, murid-muridnya, murid besarnya Imam Syafi'i. Dan murid besarnya Imam Syafi'i mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i di madhab jadidnya, bahwasanya annahu la yanqudul wudu, bahwasanya memakan daging unta tidak membatalkan wudu dalam madhab Syafi'i. Itu lebih sahih dari segi madhab. Nah, kemudian bagaimana menjawab dalilnya Imam Nawawi? Wa ajabu pemilik madhab, ashabul madhab Syafi'iyah, menjawab an hadha, dari hal tersebut, bima rawa Jabir bin Jabir radhiyallahu an, riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna akhirul amraini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma massathu nar. Bahwasanya perkara terakhir dari Rasulullah SAW meninggalkan wudu dari apapun masakan yang dimasak dengan api. Dan unta termasuk yang dimasak dengan api enggak? Iya, semua daging ya. Kecuali mungkin roti enggak ya. Atau mungkin beberapa sayuran enggak dengan api. Lauk-lauk sayur kayak misalnya apa? Seledri kadang-kadang kan enggak harus kan ya? Atau lalapan-lalapan itu kan. Adapun yang apapun yang sudah dimasak dengan api itu tidak ada wudu setelahnya. Itu maksudnya. Paham enggak? Jadi memang ini memiliki dalil. Cuman bagi Imam Nawawi dalil jumhurul ashab ini bukan dalil yang sharih. Paham? Bukan dalil yang tegas betul-betul. Memang dalilnya begitu umum dan di sini bukti yang paling kuatnya adalah di lafal akhirul amrain. Ya, hal terakhir yang menjadi prinsip Rasulullah, hal terakhir yang menjadi pandangan Rasulullah adalah tidak wudu dari apapun masakan dari api, masakan yang diapikan. Enggak ada wudu setelahnya. Itu hujahnya jumhurul ashab yang mengatakan bahwasanya makan daging unta tidak membatalkan wudu. Paham enggak di sini, Khan? Paham? Reaksi paham? Paham? Paham? Tio? Again? Taip. Jadi begitu. Adapun dalil Imam Nawawi dan dua hadis tersebut dalil yang spesifik, straight to the point. Maka walaupun memang jumhurul ashab ini memang memiliki kekuatan. Pertama, kekuatan di lafal akhirul amrin ini. Karena ini juga lumayan ada kekuatan. Karena apa yang menjadi hal terakhir Rasulullah